Setetes embun pagi menghapus perihku yang dulu terluka, kini telah membaik. Kau malaikat cinta dari surga. Hangatnya sentuhan cintamu meluluhkan hati yang dulu membeku, kini telah mencair. Selamanya kan tetap begitu. Terbaik untukku, seluruh nafasku untukmu. Ku tak bisa bila harus tanpa kamu.